Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, ikhwati fillah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pelajaran ilmu nahwu yang merujuk kepada kitab Matan Al-Ajurumiyah. Demikian juga para netizen, para onliner, dipersilakan untuk bergabung ya. Taib, kemarin hari Jumat yang lalu kita sudah sampai pada babul fa'il ya. Taib, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu, ada berapa jenis jumlah? Dua, apa saja? Ismiyah dan fi'liyah. Apa jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali oleh isim. Jumlah itu apa artinya? Kalimat. Kalimat yang diawali oleh isim. Pola jumlah ilmiah, jumlah ismiah gimana? Mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Isim yang ada di awal kalimat. Itu namanya apa? Mubtada. Apa mubtada? Isim yang ada di awal kalimat. Disebut apa isim yang ada di awal kalimat? Muter terus. Apa itu khabar? Penyempurna arti, ya. Jadi pola jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Dari segi i'rab, mubtada harus rafa, bukan dhamma. Rafa. Tanda asli rafa dhamma. Khabar harus gimana? Sama rafa juga, ya. Tanda asli rafa dengan dhamma. Berikan contoh jumlah ismiyah. Al-baitu kabirun. Kenapa ini disebut jumlah ismiyah? Awalnya isim. Dari mana tahu bahwa al-baitu isim? Ada alif lam. Coba i'rab. Al-baitu kabirun. Al-baitu mubtada harus rafa. Tanda rafanya dengan dhamma. Terus kabirun khabar harus rafa. Tanda rafanya dengan dhamma. Taib. Apa yang kedua? Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali oleh fi'il. Fi'il madhi, mudhari, apa amar? Tiga-tiganya. Ya, pokoknya asal awalnya fi'il disebut jumlah fi'liyah. Bagaimana pola jumlah fi'liyah? Fi'il dan fa'il. Terus biasanya setelah fi'il fa'il apa? Maf'ulun bi. Apa itu fi'il? Kata kerja. Apa itu fa'il? Subjek, pelaku. Apa itu maf'ulun bi? Objek. Beri contoh dengan fi'il madhi dulu. Apa? Yadriu fi'il apa? Jangan Ahmad, yang lain. Budi. Dari bahasa Arab. Kataba Zaidun ad-darsa. Apa artinya? Zaid telah menulis pelajaran. Coba i'rab. Kataba fi'il madhi mabni fathah. Terus? Oh, harus rafa. Udah sampai sana. Terus? Zaidun fa'il harus rafa. Tanda rafanya dengan dhamma. Terus ad-darsa. Maf'ulun bi harus nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Coba ubah dengan fi'il mudhari. Yaktubu Zaidun ad-darsa. I'rab. Yaktubu Fi'il mudhari harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Zaidun. Fa'ilun harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Ad-darsa maf'ulun bi harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Zaidun itu fa'il apa? Dhohir apa dhomir? Dhohir ya. Taib. Jadi sampai di sini kita sudah mengetahui ada empat yang rofa. Apa saja? Mubtada, khabar, fa'il, satu lagi fi'il mudhari. Ya, sudah tahu ada empat tuh ya. Ada berapa macam fa'il? Dua, apa saja? Zohir dan domir. Fa'il zohir, fa'il dengan isim, isim zohir ya. Fa'il domir, fa'il dengan isim domir. Ada berapa macam fa'il domir? Fa'il domir dua, apa saja? Baris dan mustatir ya. Contoh umpamanya Zaidun yaktubu darsan. Ini jumlah apa? Ismiyah. Coba ulangi baca. Zaidun yaktubu darsan. I'rab. Zaidun mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Yaktubu fi'il mudhari harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Terus belum. Setelah fi'il wajib ada, setelah fi'il wajib ada fa'il. Ini harus sebut fa'ilnya nih. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke Zaidun. Nah, ini yang disebut dhamir apa? Mustatir. Ubah ke dalam fi'il madhi. Zaidun kataba darsan. Taib. Baca. Zaidun kataba darsan. I'rab. Zaidun mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Kataba fi'il madhi mabni fathah. Terus setelah fi'il, nah, sebut langsung mana fa'ilnya. Fa'ilnya mustatir. Apa arti mustatir? Ngumpet, nyumput, tersembunyi. Takdirnya huwa. Kembali ke Zaid ya, gitu. Ini contoh fa'il mustatir. Nah, sekarang saya telah membaca Al-Quran. Qara'tul Quran. I'rab. Qara'a. Qara' fi'il madhi. Lihat, mabni fathah. Fi'il madhi mabni sukun. Biasanya kan mabni fathah. Kalau rubah jadi mabni sukun pasti ada sebab. Sebabnya dijelaskan. Sebab dia bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Dhamir mutaharik marfu. Apa dhamir mutaharik marfu teh? Dhamir rafa yang berharokat. Ini berharokat enggak? Tak ya. Kenapa disebut domir ya, dawir yang rofa? Karena memang menempati tempat rofa. Kenapa? Sebab sebagai apa? Fa'il, gitu kan? Sekali lagi coba qara'tu. Qara' fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan domir mutaharik marfu. Tak. Jangan begitu. Tak domir mutaharik marfu mabni tu mabni dommah, bukan rafa. Mabni dommah di tempat rafa sebagai fa'il. Nah, ini kan fa'il. Karena fa'il dia menempati tempat rafa. Karena fa'il harus rafa. Ya. Sekarang kamu telah membaca Al-Quran. Qara'tal Quran. Coba qara'ta di i'rab. Qara' fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir mutaharik marfu. Terus ta' dhamir mutaharik marfu mabni fathah. Kalau tadi mabni dhamma karena tu ya. Terus di tempat rafa sebagai fa'il. Kalau qara'ti ti. Ti-nya ti. Langsung kalau qara'nya sama ya. Dhamir mutaharik marfu mabni kasrah di tempat rafa sebagai fa'il. Kalian telah membaca Al-Qur'an. Qara'tum. Qara'tumul Qur'an ya. Qara'tum. Kan antum. Qara'tum. I'rab. Qara' fi'il madhi mabni sukun. Karena bersambung dengan dhamir mutaharik marfu. Tum. Dhamir mutaharik marfu. Terus mabni sukun. Terus di tempat rafa sebagai fa'il. Ah gitu seterusnya ya. Ini fa'il apa namanya? Fa'il apa? Baris ya. Ini mustatir, ini baris. Apa baris teh? Artinya? Tersembunyi mah mustatir. Ah nongol. Ya nampak sebagian. Al-Qur'an naninu? Kenapa? Coba ya Rabna Al-Qur'ana. Maf'ulun bi harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Taib. Selesai bab tentang fa'il. Sekarang Zaidun yaktubu darsan. Fi'il a. Jumlah apa? Ismiyah. Zaid sebagai mubtada. Yaktubu fi'il mudhari. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa kembali ke Zaid. Darsan. Ada pertanyaan enggak di sini? Mana khabarnya? Gitu ya. Nah, taib. Sebelum ini kalau berbicara masalah khabar, nanti kita dari sini berpindah kepada bab khabar. Sebelum berpindah ke bab khabar tentang fa'il, ada pertanyaan? Yang menggunakan di fa'il mustatir huwa dan hiya. Ya, mustatir huwa dan hiya. Ada lagi kah? Fi su'al. Hal indakumus su'al. Khalas ya. Ketabtum, fahimtum. Kita masuk ke babul khabar. Tulis. Baca. Babul khabari. Bab tentang khabar, ya. Khabar ada dua. Pertama, khabar mufrad. Yang kedua, khabar jumlah. Nah. Yang ketiga, khabar sibih jumlah. Jadi ada tiga ketang, ya. Khabar mufrad, khabar jumlah, dan khabar syibhul jumlah. Ada tiga. Khabar mufrad dan khabar ghair mufrad. Nah, yang ghair mufrad ada dua, jumlah dan syibhul jumlah. Kita lebih rincikan aja, khabar ada tiga, khabar mufrad, khabar jumlah, dan syibhul jumlah. Khabar mufrad adalah khabar yang terdiri dari satu kata. Contoh-contoh yang sudah kita berikan itu khabar mufrad. Yang tadi antum bikin apa? Al-baitu kabirun. Ah, kabirun ini khabar kan? Jadi kabirun itu khabar apa? Khabar mufrad. Kenapa? Karena satu kata. Walaupun jama' disebut khabar mufrad. Karena terdiri satu kata. Contoh yang jamak. Contoh yang jamak umpamanya para wanita muslimat itu cantik-cantik, ya. Apa? Al-muslimatu jamilatun. Ha. Al-muslimatu jamilatun. Coba i'rab. Al-muslimatu mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Jamilatun khabar harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Ini khabar apa? Khabar mufrad. Enggak ada khabar jamak. Khabar mufrad walaupun jamak, ya. Kenapa disebut khabar mufrad padahal dia jamak? Karena hanya satu kata. Walaupun maknanya jamak, tidak dilihat dari segi makna, tapi berapa kata si khabar itu? Hanya satu kata yang disebut khabar mufrad. Jadi contoh-contoh tentang khabar yang sudah kita berikan, semuanya itu khabar mufrad. Anak itu umpamanya, anak itu cerdas. Al-waladu zakiyun. Al-waladu zakiyun. Wanita itu solihah. Al-mar'atu solihatun. Perempuan itu solihah, ya. Al-mar'atu solihatun jangan diartikan wanita yang solihah, salah. Tapi wanita itu solihah. Sama apa beda? Beda. Kalau wanita yang solihah itu sifat, ya. Wanita yang solihah itu cantik. Nah, gitu ya. Al-mar'atul jamilatu al-mar'atul solihatu jamilatun. Nah, itu bab sifat nanti, ya. Belum di... Ini hanya contoh aja. Nah, ini contoh khabar apa? Khabar mufrad, ya. Nah, kedua, khabar jumlah. Khabar jumlah adalah khabar yang terdiri dari jumlah. Bukan satu kata lagi kan? Kalau jumlah pasti minimal dua kata. Mungkin mubtada khabar, mungkin fi'il dan fa'il. Mungkin jumlah ismiyah, mungkin jumlah fi'liyah. Jumlah bisa jadi khabar. Contoh, umpamanya baca Zaidun yadrusu. Apa artinya? Zaid sedang belajar. Ismiyah apa fi'liyah? Ini sudah sempurna apa belum? Mufid? Huh? Sudah. Minimal terdiri dari mubtada apa? Fi'il dan fa'il. Coba. Zaid itu sedang belajar. Orang yang mendengar masih nunggu kelanjutannya enggak? Enggak. Ya. Belajar apa? Belajar apa aja? Ya bisa aja. Nah, Zaidun yadrusu. Ini jumlah apa? Ismiyah. Kenapa? Ya, wali oleh isim. Coba i'rab. Zaidun. Mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Yadrusu. Ha, fi'il mudhari harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Terus? Setelah fi'il, ingat, pokoknya setelah fi'il langsung ingat ke fa'il. Ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Nah, jadi ada ini teh fa'il, cuma apa mustatir teh? Tersembunyi. Tapi ada, ya. Ini kan Zaid mubtada, mubtada wajib ada khabar. Mana khabarnya? Ini jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khabar. Inilah yang disebut dengan khabar jumlah. Jumlahnya yang kita bikin ini jumlah fi'liyah. Nanti kita akan bikin jumlah ismiyah. Khabar dengan jumlah ismiyah, ya. Coba i'rab sekali lagi, yadrusu. Semua Zaidun. Zaidun mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Terus yadrusu, fi'il mudhari harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Terus bukan dia juga sebagai fa'il. Yadrusu fi'il. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa, kembali kepada Zaid. Ya. Jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khabar. Khabarnya apa? Khabar jumlah. Ubah ke dalam fi'il madhi. Zaidun darosa. Zaidun darosa. Apa artinya? Zaid telah belajar. I'rab yang darosa, kalau Zaidnya sama mubtada, ya. Darosa fi'il madhi mabni fathah. Terus fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Terus jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khabar. Fahimtum? Nanti saya akan kasih, kalau kalimatnya yang bagaimanapun i'rabnya sama, gitu-gitu juga, ya. Saya kasih contoh soal kalimat lain. agak panjang ya. Harus menyukai tantangan yang lebih sulit. Contoh, ustaz itu sedang mengajar ilmu usul fiqih kepada murid-murid. Sini ya. Gimana? Khawatir dia dianggap contoh si bejumlah lagi. Ini masih ini ya. Al-Ustadu. Apa mengajar? Bisa yu'allimu, bisa yudarrisu. Pilih yudarrisu ya. Yudarrisu. Ilmu usul fiqih. Ustadz sedang mengajar murid-murid ilmu usul fiqih gitu. Al-ustadu yudarrisu murid-murid. Sudah gundul nih ya. Baca. Ilma al-ustadu yudarrisu at-talamidha ilma usulil fiqhi. Apa artinya? Sedang mengajar murid-murid ilmu usul fiqhi. Baca yang cepat, ulah agak ege. Al-ustadu yudarrisu talamidha ilma usulil fiqhi. Taib. Ya Rab, al-ustadu mubtada harus rafa. Tanda rafanya dengan dhammah. Yudarrisu fi'il mudhari harus rafa. Tanda rafanya dengan dhammah. Terus fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke ustaz. Terus jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khabar. At-talamidha mafulun bi harus nasab, tanasabnya dengan fathah. Terus ilma maf'ul bih kedua harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Dia juga sebagai mudhaf usuli, mudhaf ilaih harus jar, tanda jarnya dengan kasrah. Dia juga sebagai mudhaf al-fiqhi, mudhaf ilaih harus jar, tanda jarnya dengan kasrah. Fahimtum? Ada pertanyaan? Pikirkan dulu. Setelah pikirkan semenit, saya kasih waktu menulis semenit, dua menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Taib. Semoga netizen mendengar jelas ya. Katabtum intahaitum fil kitabah. Fahimtum? Taib, fi su'al. Kalau tempat ropa ya, kita tulis fakil dan fi'il di tempat ropa. Gimana ngejelasin? Ada pertanyaan ya dari peserta. Apa yang disebut dengan tempat ropa? I'rab, bayangkan itu sebuah tempat. I'rab itu sebuah tempat. Ada empat tempat. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Itu tempat. yang menempati tempat rafa di antara mubtada, khabar, fa'il, fi'il mudhari. Yang menempati tempat nasab yang kita sudah tahu apa? Maf'ulun bih. Nanti ada banyak yang lain. Tapi yang sudah kita pelajari maf'ulun bih. Yang menempati tempat jar atau khafad yang sudah tahu apa? Majrur. Yang diawali oleh huruf jar. Terus yang kedua mudhaf ilaih. Yang menempati tempat jazm kita belum bahas ya. Itu hanya fi'il mudhari yang jazm. Nah itu. Makanya ketika menjelaskan umpamanya fa'il. Fa'ilnya fa'il yang mustatir ya. Umpamanya fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Atau fa'il baris tadi qara'tu. Nah, qara'tu. Tu-nya itu dhamir mutaharik marfu mabni dhammah ya. Di tempat rofa sebagai fa'il. Kenapa disebut di tempat rofa? Karena memang fa'il itu menempati tempat rofa. Termasuk ini khabar. Umpamanya jumlah fi'il dan fa'il di tempat rofa sebagai khabar. Ya. Kenapa di tempat rofa? Karena memang khabar menempati tempat rofa. Gitu. Intinya begitu ya. Mudah-mudahan jelas. Mubtadanya dengan isim dhamir. Mubtadanya dengan isim dhamir. Apa saja isim dhamir teh? Ahwa huma, hum hiya huma, hunna dan seterusnya ya. Sekarang pakai fi'il madhi dulu. Saya telah belajar tafsir. Gimana kalimatnya? Ana darastu tafsir. Saya telah belajar tafsir. Saya telah belajar ilmu tafsir. Gimana? Ana darastu ilmat tafsir. Ini jumlah apa? Ismiyah apa fi'liyah? Kenapa? Diawali oleh isim-isim apa? Isim dhamir. Coba. Saya kemarin sudah menjelaskan. Dari segi penulisan, isim dhamir dibagi dua, bisa dhamir munfasil, bisa dhamir muttasil. Ada munfasil, munfasilun. Ada muttasilun. Apa arti munfasil? Terpisah. Muttasil tersambung. Disebut munfasil karena penulisannya terpisah seperti ini. Ana yasna huwa humahum hiya hummahunna anta antum antum anti antum antuna ananu, itu semua disebut dhamir munfasil. Apa arti munfasil? Terpisah. Disebut dhamir munfasil karena penulisannya terpisah dari kata lain. Seperti ana dengan darasu terpisah apa menyatu? Terpisah. Kalau muttasil tersambung, kalau dia berkedudukan baik sebagai maf'ulun bi, sedang nasob, atau sedang jar. Contoh, sedang jahar. Sedang nasab. Contoh umpamanya saya telah memukul dia. Bagaimana? Darabtuhu. Bukan darabtuhu. Darabtuhu. Hu-nya itu huwa kan, asal dari huwa. Siapa huwa? Mungkin saya, siapalah Zaid atau siapa kucing kek. Darabtuhu. Ini dhamir, disebut dhamir muttasil. Kenapa disebut muttasil? Karena nyambung. Umpamanya kitabuhu. Kitabuhu. Apa artinya? Kitabnya. Bukunya. Ini muttasil juga. Karena apa? Nyambung. Hu di sini kedudukannya sebagai apa? Mafulun bih darabtuhu. Ya. Sedang nasab berarti kan? Kalau kitabuhu hu di sini sebagai apa? Jar. Kenapa jar? Kenapa jar? Mafulun bih masa jar. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya. Kitab mudhaf, hu-nya mudhaf ilaih. Jadi ketika sedang nasab atau sedang jar, maka dhamir yang dipakai dhamir muttasil. Kalau sedang rafa seperti ini, sedang rafa, kenapa dia rafa? Karena mubtada, maka munfasil yang dipakai, munfasil. Mikir yang seras pasti dapat. Maka ini disebut ana dhamir munfasil. Ana darastu ilma tafsir. Coba i'rab ana. Nah, tidak begitu, tidak mubtada langsung. Dhamir munfasil. Mabni. Mabni sukun. Mabni sukun di tempat rafa sebagai mubtada, ya. Coba ulang ana. Dhamir munfasil mabni sukun di tempat rafa sebagai mubtada. Mungkin nanti pas masuk ke bab i'rab, saya sudah mulai masuk i'rab dengan bahasa Arab, tidak lagi dengan bahasa Indonesia, ya. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada'un. Itu dengan bahasa Arabnya begitu. Ana, sekali lagi coba pakai bahasa Indonesia dulu. Ana dhamir munfasil mabni sukun di tempat rafa sebagai mubtada. Sebagai dhamir, kan dhamir sudah disebut di awal. Khusus antum, i'rab ana. Ana dhamir munfasil mabni sukun di tempat rafa sebagai mubtada. Ya, barakallahu fik. Sugante ngalamun tadi. Di. Ana. Dhamir munfasil mabni sukun di tempat rafa sebagai mubtada. Betul apa tidak? Salah, sebab telat. Yang benar cepat. Nah, coba bareng anak. Dhamir munfasil mabni sukun di tempat rafa sebagai. Nah, i'rab bagi semua dhamir munfasil begitu, apapun dhamirnya. Umpamanya huwa darosa, huwa tetap begitu. Coba kalau umpamanya huwa darosa ilmu tafsir, huwa gimana i'rabnya? Dhamir munfasil mabni fathah di tempat rafa sebagai nahnu. Dhamir munfasil mabni dhammah nu di tempat rafa sebagai darastu. Daros fi'il madhi mabni sukun. Kenapa awalnya kan mabni fathah, kenapa mabni sukun? Karena bersambung dengan dhamir mutaharrik marfu, ya. Terus tu dhamir mutaharrik marfu mabni dhammah di tempat rafa sebagai fa'il. Terus belum selesai. Fa'il sudah tuh, sudah di jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khobar. Khobar apa? Khobar jumlah ya, khobar mubtada ya, khobar jumlah ya. Terus ilma mafulun bih ha mabdi fathah harus nasab, tanda nasabnya fathah, dia juga sebagai mudhaf at-tafsiri mudhaf ilaih harus jar, tanda jarnya dengan kasrah. Ini sudah gundul belum? Sudah tercapai target? Besok bubar. Kan tujuan utama belajar nahu bisa baca Arab gundul. Ini sudah gundul-gundul kita semua nih, ya. Sudah tercapai, sudah selesai. Ini baru-baru awal kita, Irob aja belum masuk ya, baru pengantar Irob ini. Ada pertanyaan? Saya tanya, ini kecepatan atau kelambatan? Kelambatan. Terlalu cepat. Harus ini Pak, jadi harus mikir dulu gitu kalau. Ya, yes, tinggal melatih. Nah, sekarang agar antum semua terlatih di rumah, saya akan kasih PR setiap kali pertemuan. Kalau nggak dikasih PR nggak akan buka buku ya. Kerjakan di rumah namanya juga PR. Kalau nanti kesini diperiksa nggak ada yang nggak bikin dihukum. Ada pertanyaan. Dhamir apa? Bukan dhamir mutasil mah ini nih. Ini mah dhamir apa tadi? Baris. Ya, jadi kalau dhamir muttasil harus dalam keadaan apa? Nasab atau jar. Kalau munfasil dalam keadaan rafa, tapi sebagai mubtada. Kalau sebagai fa'il baris atau mustatir ya. Kalau sebagai fa'il, baris atau mustatir. Nah, sekarang agak sedikit rumit. Ini saya tutup, saya hapus. Mikir, hati-hati ya. Baca. Ya susu antur lahu ilma tajwid. Ya drusutul labu ilma tajwid. Apa artinya? Sedang belajar dari murid-murid ilmu tajwid. Tulab mufrad apa jamak? Para mahasiswa ya. Sedang belajar para mahasiswa ilmu tajwid. Mikir. Ini jumlah apa? fi'liyah. Ubah ke dalam jumlah ismiyah. At-tullabu yadrusu apa yadrusuna? Yadrusuna ilma tajwid. Taib. Kenapa kalau di sini yadrusu, kalau di sini yadrusuna? Di atas jumlah. Coba lihat. Tapi ini benar. Coba ini jumlah ismiyah kan? Ya Rab. At-tullabu mubtada harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Yadrusuna fi'il mudhari. Sementara cukup sampai di sini. Filmurnya harus rafa. Cuma tanda rafanya bukan dengan dhamma. Nun, nanti. Sebab dia afanul khamsah nanti, jangan lu pikirkan. Mana fa'ilnya? Bukan at-tullabu, at-tullabu mubtada. Ingat, fa'il harus datang setelah fi'il. Wawu inilah. Nah, wawunya disebut wawu jama. Jadi cara mengirim yadrusuna fil mudhari harus rafa. Nanti tandanya dengan nun. Sebagai pengganti dari dhammah. Karena tanda asli apa? Dhammah. Ada tanda asli, ada tanda pengganti. Kalau diganti pasti ada sebab. Karena dia afal khamsah. Nanti jangan lupa difikirkan. Nanti ada dalam jurumnya. Wawunya waw jama. Mabni apa? Sukun. Di tempat rafa sebagai fa'il. Ya. Ulangi. Yadrusuna. Fi'il mudhari harus rafa, tanda rafanya dengan nun. Dengan nun, bukan dengan sukun. Dengan nun. Wawunya waw jama. Mabni sukun di tempat rafa sebagai fa'il. Jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khobar. Kalau kesininya sama ya. Ini maf'ulun bih juga sebagai mudhaf, ini mudhaf ilaih. Jadi kita lihat pada jumlah fi'liyah ini, walaupun fa'ilnya jamak, fi'ilnya untuk yang mufrad. Pada jumlah apa? Fi'liyah. Kalau pada jumlah ismiyah, kalau mubtadanya jamak, maka fi'ilnya juga harus yang untuk yang jamak. Enggak boleh at-tullabu yadrusu. Ya. Harus yadrusuna. Saya kasih lagi. Muhammad dan Zaid dua-duanya sedang makan nasi. Muhammadun wa Zaidun. Enggak perlu dipakai huma. Muhammadun wa Zaidun sedang makan. Ya kulani al-urza. Baca yang cepat. Muhammadun wa Zaidun ya'kulanil urza. Jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah i'rab. Muhammadun. Mubtada harus rafa, tandanya dengan dhamma. Wa Zaidun lewat dulu ya. Ya'kulani. Fi'il mudhari harus Rafa, tanda rafanya dengan nun. Terus. Alifnya alif tasniyah. Apa alif tasniyah? Musanna. Alif yang bermakna dua. Kalau tiga lebih? Kalau satu? Mufrad. Alifnya alif tasniyah. Terus? Mabni sukun. Di fathah apa di sukun? Di sukun. Mabni sukun. Di tempat rafa sebagai fa'il. Terus? Jumlah fi'il dan fa'il di tempat rafa sebagai khabar. Al-urza mafulun bi harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Ubah ke dalam jumlah fi'liyah. Yakulu apa yakulani? Yakulu apa yakulani? Yakulu. Yakulu Muhammadun wa Zaidun al-Urza. Kenapa walaupun ininya dua, ininya untuk yang mufrad? Karena ini dalam jumlah fi'liyah. Coba bayangkan kalau ini yakulani. Yakulani Muhammadun wa Zaidun. Nanti ketika di i'rab alifnya ya. Alifnya alif tasniyah, mabni fathah, di tempat rafa sebagai fa'il, kembali ke kosong ngejur alif. Kalau di sini alif ini kembali ke Muhammad dan Zaid. Muhammad dan Zaid bisa diganti dengan apa? Huma ya. Huma ya'kulanil urza. I'rab huma. Ya, harus bisa. I'rab huma. Huma mubtada. Huma dhamir munfasil. Mabni sukun di tempat rafa sebagai fa'il mubtada. Udah fa sebagai mubtada. Kenapa disebut sebagai mubtada? Iya, karena di awal kalimat pasti mubtada, bukan pasti fa'il. Kalau fa'il setelah fi'il, ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, PR. Apa bahasa Arabnya PR? PR. Ya, wajibul manzili, ya. Kewajiban di rumah. Saya bikin kalimat bahasa Indonesia, antum bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalimatnya satu, pertanyaannya empat. Jadi saya kasih dua soal, jawabannya berapa? 8. Satu. Para ustaz sedang apa ya? Para ustaz sedang membaca. Sok lah. Makan jangan gemrot loh. Membaca kitab matan al ajuru miyah di pesantren tarbiyah sunnah. Para ustadz sedang membaca kitab Matan Al-Ajurumiyah di pesantren Tarbiyatus Sunnah. Di mana sih Tarbiyatus pondok pesantren Tarbiyatus Sunnah? Tahu? Di Selasau di sini. Apa pesantren? Ma'had ya. Ma'had. Pesan tarbiyatus sunnah diapakan coba penulisannya? Diidhofatkan ya. Ada yang asing katanya, kata-katanya? Semua bisa ya. Ini satu pertanyaan, bikin 4 kalimat. Pertama, dengan jumlah ismiyah fi'il mudhari'. Pertama dengan jumlah ismiyah fi'il mudhari'. Kedua dengan jumlah ismiyah fi'il madhi'. Ketiga dengan jumlah fi'liyah fi'il mudhari'. Keempat dengan jumlah fi'liyah fi'il madhi'. Jadi jumlah ismiyahnya 2, madhi mudhari, jumlah fi'liyahnya 2, madhi mudhari, ya. Fahimtum? Cukup 1 soal. Kerjakan Jumat depan saya periksa. Siapa yang tidak membuat dihukum. Siapa yang membuat tapi salah dijejeleh. Siapa yang membuat dan benar, nggak ada apa-apa, biasa aja. Bukan prestasi yang bagus, biasa ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Para ustadz apa? Al-asatidah. Al-asatidah, tapi mudzakkar ya. Al-asatidah. Al-asatidah itu mudzakkar walaupun ada ta marbutoh. Membaca apa? Qira'ah ya. Yaqra'u kitab Matan Al-Ajurumiyah. Bagaimana lulus Matan Al-Ajurumiyah? Lihat aja dalam kitab itu ya. Pesantren ma'had tarbiyatus sunnah ya tarbiyatus sunnah. Ya kalau tidak ada pertanyaan cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insya Allah kita jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.